paquita periri. Ya padang ini musti mo jadi patape cinta suci. Masih lebih pahit yang anada kasih. Sampai hati nganado sayang bikin kita begini. Kasih ancur di hati. Beasang tu cukang, beasang tu cukang yang kita darasa. Masih lebih asang yang ada bikin kita begini. Sampai hati nganado sayang kasih ancur di hati. Beasang tu cukang, beasang tu cukang yang kita